langkah apa yang harus ku tempuh dalam menyusuri hidupku? Kadang aku bertanya, aku lahir ke dunia hanya untuk menanggung derita. Kelam, betapa kelam hidupku, betapa suram nasibku. Di dalam dunia ini, betapa kelam hidup.